pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaraun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 22 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Ormas Islam di Aceh kembali demo minta Ahok segera ditangkap. Banjir besar yang melanda Aceh Barat mulai surut. Dua pelaku pencabulan dicambuk di tribun lapangan Merdeka Langsa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, aksi protes terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih terus dilakukan oleh Ormas Islam di Indonesia. Kemarin di Banda Aceh, aksi itu kembali dilancarkan massa yang tergabung dari berbagai Ormas Islam Aceh. Mereka meminta Ahok segera diproses hukum karena telah melecehkan Al-Quran. Aksi kemarin dimulai dengan konvoi para demonstran dari Masjid Agung Al-Makmur usai salat Jumat. Massa mengenakan pakaian putih dan mengikat kepala dengan kain yang bertuliskan Save Al-Quran, Save Al-Ma'idah hingga penjarakan Ahok. Para demonstran yang mengusung sejumlah poster dan spanduk yang berisi kecaman kepada Ahok berhenti di depan Masjid Raya Baitur Rahman dan mereka menggelar aksi, berorasi, dan membacakan sikap. Koordinator aksi Tuanku Muhammad dalam orasinya menyebutkan aksi yang dilancarkan tersebut murni karena isu SARA. Pihaknya meminta semua umat Islam bersatu menyuarakan kecaman kepada Ahok yang telah melecehkan Al-Quran. Pihaknya juga menyatakan mendukung sepenuhnya Majelis Ulama Indonesia untuk mempenjarakan Ahok. Ormas Islam di Aceh juga mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Sudarlun, banjir besar yang melanda Aceh Barat mulai berangsur surut sejak kemarin. Meski banjir masih merendam sejumlah lokasi, namun ketinggian air mulai rendah. Banjir juga menyebabkan seorang warga di Kecamatan Sungai Mas hilang terseret arus. Informasi yang diperoleh, ketinggian air mulai rendah di kawasan yang masih banjir. Sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Pengungsi hanya tersisa di Woyla Barat dan Arongan Lambali. Namun banjir masih melumpuhkan jalur Melabuh Kuala Be karena masih terendam. Untuk sementara arus transportasi dialihkan ke Jalan Peribu meski jalan tersebut rusak parah dihantam banjir. Banjir juga menyebabkan seorang warga hanyut di Krung Regit, Desa Gling, Kecamatan Sungai Mas bernama Bahtiar pada Kamis lalu. Korban hanyut saat menyeberang sungai. Bahtiar hingga kini belum ditemukan, masih dalam pencarian. Kepala BPBD Aceh Barat, T. Syahluna Polem, mengatakan penanganan banjir terus dilakukan sesuai perintah dari Bupati. Sejumlah sekolah yang sempat diliburkan karena banjir besar sudah kembali melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Sudarlun, dua pelaku pencabulan Jumat sore dicambuk sebanyak 13 kali di depan umum di tribun lapangan Merdeka Langsa. Eksekusi cambuk terhadap mereka dilakukan setelah mendapat putusan dari Mahkamah Syariah Kota Langsa. Saat eksekusi berlangsung, warga menyoraki para terdakwa. Kedua pelaku pencabulan yang dicambuk adalah Miftahullah, 18 tahun, warga desa Bukit Pala, Dusun Tengku Ubit, dan M. Reza Maulana, 18 tahun, warga desa Gampung Aceh, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Langsa, Reza Rahim, mengatakan, sesuai putusan Mahkamah Syariah Kota Langsa 12 Oktober 2016, terdakwa Miftahullah dan terdakwa M. Reza Maulana terbukti bersalah. Keduanya dinyatakan telah melanggar Pasal 26 Kanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang hukum jinayat dengan ukubat cambuk masing-masing 15 kali. Setelah dipotong masa tahanan, maka keduanya masing-masing dikenakan 13 kali cambukan. Eksekusi cambukan difasilitasi Dinas Syariat Islam dan Kejaksaan Negeri Langsa. Eksekusi cambuk terhadap keduanya disaksikan seribuan lebih warga. Bahkan warga ikut menyoraki para terpidana cabul tersebut. Sudarlun, tiga bakal calon bupati yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus tes kesehatan kembali menjalani tes kesehatan ulang setelah mendapat keputusan dari Panwaslih Kabupaten atas gugatannya. Pemeriksaan tes kesehatan ulang ini berlangsung di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin kemarin. Ketiga kandidat yang menjalani tes adalah Balon Bupati Biren Saifanur, Balon Bupati Aceh Utara Sulaiman Ibrahim, dan Balon Bupati Aceh Tamiang Lukmanul Hakim. Pada tes kesehatan pertama 21 hingga 27 September, Saifanur dan Sulaiman Ibrahim tidak lolos tes jasmani, sedangkan Lukmanul Hakim tidak lolos pada tes psikologi. Pada tes kesehatan kemarin, ketiga kandidat ini tidak melakukan pemeriksaan keseluruhan, tetapi hanya dites ulang item yang tidak lulus. Pemeriksaan itu melibatkan tim dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikolog Indonesia. Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh, Ridwan Hadi SH, mengatakan, apabila hasil tes kesehatan kedua ini tidak juga lolos berdasarkan keterangan dokter, kandidat tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan tes ulang. Maka yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Aulia Rifki Fona, 32 tahun, nelayan asal desa Nebuk Nalung, Kecamatan Pedada Biren, yang hilang bersama bot miliknya Kamis lalu, ditemukan dalam kondisi lemas dan selamat pada Jumat siang. Korban ditemukan tim gabungan berjarak 12 mil dari perairan Samalanga Biren. Kasat Pol Air Polres Biren, Ibtu Amir Hamzah, mengatakan, awalnya nelayan Nebuk Nalung melaporkan ada seorang nelayan bersama bot becaknya yang hilang di laut. Bot yang digunakan Aulia Rifki itu berangkat pada Kuala Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Pedada Rabu malam lalu. Karena kehabisan BBM di laut lepas, bot tersebut ditarik dengan tali oleh bot KM Sekata 4 yang dinahkodai M. Nasir bersama 14 awak bot. Namun Kamis sore, tali yang digunakan untuk menarik bot becak itu putus, sehingga bot KM Sekata merapat ke PPI Pedada, sementara bot becak hilang. Kemudian Pol Air, Polres Biren, dan tim SAR bergerak ke laut lepas bersama sejumlah nelayan untuk melakukan pencarian. Akhirnya bot naas itu berhasil ditemukan di perairan laut Samalanga. Sementara Aulia Rifki dalam kondisi lemas dan segera dibawa ke Puskesmas Pedada untuk perawatan. Darlun Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Aceh, Sabri Basyah, mengatakan, produksi kelapa sawit di Aceh menurun dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya hal ini karena kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk sektor perkebunan sawit dan adanya anggapan sawit sebagai tanaman perusak lingkungan. Sabri menjelaskan produksi sawit Aceh saat ini hanya 700 ribu hingga 800 ribu ton per tahun. Ia berharap pemerintah daerah mendukung peningkatan produksi sawit Aceh agar sektor perkebunan dapat juga mendorong perekonomian daerah. Selain itu, perusahaan perkebunan juga bisa menampung banyak tenaga kerja lokal. Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan ekspor atau permintaan pasar global terhadap minyak sawit atau CPO terus meningkat sehingga stok minyak sawit Indonesia semakin menipis. Permintaan terbesar datang dari India, China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, terhitung sejak Agustus, stok minyak sawit turun 11% dibandingkan Juli 2016. Sementara harga CPO sepanjang Agustus bergerak di kisaran 645 hingga 780 US dollar per metric ton. Menipisnya stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia menimbulkan reaksi kenaikan harga. Darlun, polisi berhasil menangkap 2 pemuda asal desa Penanggalan dan Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam, sebagai tersangka pemilik narkoba jenis sabu-sabu. Keduanya ditangkap di 2 lokasi terpisah bersama barang bukti, 2 paket sabu dan uang tunai serta alat isap sabu. Kapolres Aceh Singkila KBP Muhammad Ridwan mengatakan awalnya polisi menangkap pelaku berinisial RW 28 tahun, penduduk Penanggalan Kecamatan Penanggalan Subul Salam. Tersangka ditangkap karena memiliki obat terlarang, 1 paket sabu beserta alat isap. Selanjutnya pelaku diamankan ke kantor polisi di Kota Subul Salam. Dari pengembangan kasus ini terungkap sabu tersebut ia beli dari MI 25 tahun, warga Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam. Polisi pun bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di Kampung Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Subul Salam. Dari pelaku MI turut diamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu. Polisi juga mengamankan uang tunai Rp585.000 dari kedua tersangka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 22 Oktober 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam. Thank you.